بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memurajaah apa yang kita ketahui bersama terkait dengan al-ilm wa fadlu, ilmu dan keutamaannya. Insyaallah antum semua sudah paham semua ya. Namun terkadang suatu hal memang perlu untuk diulang-ulang, perlu untuk saling mengingatkan, karena memang terkadang manusia sebagai makhluk yang penuh dan banyak kekurangan, terkadang lupa. Maka apa yang hendak Ana sampaikan di sini pada ikatnya pun masukan dan nasihat atau sebuah mau'idah bagi ana pribadi dan antum semuanya. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini, agama Islam, sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai bayan, penjelasan, liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju an-nur, cahaya. Namun tentunya tiada sesuatu pun yang ada entah di dunia dan akhirat, ketika kita ingin mencapai sesuatu tersebut pasti harus ada hal-hal dan sebab-sebab yang mengantarkan untuk kita bisa mendapatkannya. Sebab terbesar ketika seorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dalam seluruh perkara. Kita pada awal pembicaraan ini bukan hanya berbicara tentang permasalahan akhirat, bahkan perkara-perkara dunia. Tidak ada seorang pun ketika menginginkan kesuksesan dunia, melainkan dia pasti akan banyak-banyak belajar. Dia akan banyak berusaha. Dia akan banyak mencari tahu. Dia akan banyak mengumpulkan info dan data tentang apa yang dia di situ ingin berkecimpung dan berterjun ke dalam hal tersebut. Harapannya tentunya dia sukses. Tidak mengherankan akhirnya orang berlomba-lomba, bahkan dalam sekian banyak negara pemerintahannya pun, dan ini sebetulnya sah-sah saja, apabila ditempatkan pada batasan-batasannya, menggalakkan program wajib belajar. Ini wajib belajar. Maka apabila hal tersebut berlaku dalam urusan dunia, maka urusan akhirat jauh lebih dibutuhkan. Yang lebih seharusnya membuat kita, ketika mereka ahlud dunia, orang-orang yang berusaha mencari dunia, atau orientasinya mereka murni semata-mata dunia, melakukan hal-hal tersebut dalam kondisi dunia, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'una wa mal'unu ma fiha. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya, kecuali kemudian Rasul alaihi salatu wassalam perkecualikan beberapa orang, di antaranya al-alim wal-muta'alim, dan zikrullah, orang yang berilmu, orang yang belajar, dan zikir, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, hal awal yang seharusnya kita lebih pahami, untuk kemudian kita mampu menimbang dan menakar seberapa urgennya, seberapa harusnya, seberapa pentingnya untuk kemudian kita tidak mau kalah dengan ahlud dunia, seharusnya itu keberadaan ilmu syar'i itu sendiri. Cukuplah ilmu syar'i itu menjadi sebuah keutamaan yang besar ketika kita mengetahui bahwa ilmu syar'i itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya merupakan kehormatan yang luar biasa. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hal-hal yang sifatnya ilahi, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya dibanding ilmu yang lainnya, ilmu dunia yang seperti itu saja, yang referensi-referensinya pada dasarnya ya dari manusia yang penuh dan banyak kekurangan. Ini sekarang kita ingin mencari kesuksesan akhirat, referensinya, sumbernya, sumber dasarnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya pada poin ini saja sudah cukup baik kita untuk berlomba-lomba. Nah, bagaimana lagi apabila kita melihat sekian banyak kisah dari para salaf, para ulama kita, dan bahkan ternyata bukan hanya para salaf, karena dalam beberapa kesempatan sudah menyebutkan hal ini di tempat yang lainnya, bagaimana kisah dari seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang ketika berjalan di kaumnya ditanya oleh seseorang, yaitu Musa alaihi salam, nabi tersebutlah Nabi Musa alaihi salam, al-ahadun a'lamu minka, apakah ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Maka tentunya Musa alaihi salam menjawab sebatas ilmu yang ada pada beliau di kalangan Bani Israel. Kata Musa alaihi salam, la, tidak ada. Nah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan apa yang disebut oleh Musa. Bahwa apa yang disebutkan oleh Musa tersebut tidak benar secara mutlak. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, bala abduna khadir. Bahkan di situ ada hamba kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, khadir. Nah, ketika Musa alaihi salam, dan kisah ini insya Allah antum sudah sering dengar, kisah ini sudah antum sering baca, namun kisah yang sangat luar biasa dalam bab yang sekarang akan kita bahas, judulnya apa sekarang ini? Abu Hanan, apa judulnya, apa namanya? Info taklim ini apa anunya? Hah? Apa? Keutamaan, antum tadi baca WA apa? Judulnya apa? Semangat. Hah? Apa? Semangat dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini kan judulnya sekarang itu ya. Nah. Ini nabi ya. Nabi. Dan bukan sembarang nabi juga. Nabi bahkan termasuk dari kalangan ulul azmi minar rusul, Musa alaihi salam. Coba kita perhatikan bagaimana kisah dari Musa alaihi salam. Ketika mengetahui bahwa di situ ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Khadir. Ternyata di situ memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Yang pertama kita lihat sekarang. Nah. Musa alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keberadaan Khadir tersebut. Ini pada poin pertama, beliau alaihi salam sudah seorang nabi, sudah seorang rasul, kedudukannya sudah tinggi, bukan seorang yang jahil, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan perantara Jibril alaihi salam. Ketika mengetahui di situ ada seseorang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh dia, bergegas meminta petunjuk kepada Allah tentang keberadaan orang tersebut, kepada Khadir. Maka disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, judulnya, Imam Bukhari memberikan judul Bab Al-Khuruj Fi Talabil Ilmi. Bab yang menjelaskan Al-Khuruj, rihlah, safar, pergi dalam rangka talabul ilm. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan kisah Musa ini. Kita sekarang sama-sama perhatikan dengan cermat untuk kemudian nanti kita bandingkan ya dengan kondisi kita sekarang. Kemudian ketika mengetahui di situ ternyata ada Khadir yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, maka kemudian Musa fasa'ala sabil ila lukihi. Musa meminta kepada Allah bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Khadir. Ini sudah poin pertama sebetulnya. Bagaimana semangat seorang, kalau kita ini kan juhal, kita ini bukan seorang talibul ilm, masih tuwailibul ilm. Masih kecil. Ya. Ini seorang nabi, seorang rasul. Tahu di situ ada ilmu, berusaha minta kepada Allah. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Faja'alallahu lahu al-hut ayah. Waqilallahu idza faqadta al-hut farji' fa innaka satalqahu. Kemudian meminta kepada Allah petunjuk agar diberitahu tempatnya, bukan diberitahu seperti kita daurah. Nah, dikasih Google Map alamatnya lengkap, petunjuknya kalau naik dengan kendaraan umum dari ini menuju ini lengkap. Lah, ini Musa alaihi salam cuma diberi tanda-tanda apa? Ikan. Nah, Allah jadikan faja'alallahu lahul hut ayatan. Ciri-cirinya ikan. Maka dikatakan kepada Musa, apabila engkau nanti kehilangan ikanmu, kembali. Fa innaka satalqahu. Di situ engkau akan mendapatkan Khadir. Nah, anda sekarang kalau tanya ke antum, di situ ada Syekh Bulan, luar biasa alim. Di mana tempatnya, Ustaz? Ciri-cirinya ikan. Antum nanti kalau dapat, ya jangan ikan deh. Ciri-cirinya pohon yang rindang dan hijau, di sebelahnya ada rumah putih. Umumkan sudah seluruh Kerawang, seluruh Indonesia. Terus biar kita bandingkan seberapa orang yang akan datang. Apalagi kalau sekarang, sudah mending streaming aja deh. Nah, ini salah satu dampak buruk kemajuan teknologi. Akhirnya membuat orang malas. Di sini kita lihat ya ikhwan, bagaimana seorang nabi begitu bersemangatnya dalam berusaha mencari ilmu, yang dimana sebetulnya nabi rasul ini dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika di situ ada orang yang punya ilmu yang dia tidak miliki, semangat datang. Semangatnya luar biasa ketika tanda-tanda cuma ikan. Kamu nanti membawa ikan, kalau kehilangan ikan, kembali. Di situ enggak akan dapat jalan. Wah, jalannya bukan dari Al-Furqan ke mana? Siapa yang terjauh di sini? Ada Abu Rahmah di sini. Berapa kilo Abu Rahmah? Ada Abu Rahmah? Berapa kilo sini rengas dengklok? 20 kilo. Berapa menit Abu Rahmah? Pakai NMAX. 30-40 menit. Nah, ini berhari-hari. Wah, perjalanannya bukan pakai NMAX. Jalan. Jalan kaki. Nah, akhirnya berjalanlah Musa alaihi salam. Fakana Musa yatba'u athar al-hut fil bahr. Ya. Kemudian Musa berusaha mencari jejak ikan di laut. Coba lihat. Subhanallah, beliau bersama seorang hulamnya, budaknya, ini yang bawa bekal ikan tapi enggak kebayang. Ya. Yang dipahami ya ikan. Ya ikan, akhirnya orang taunya tempatnya ya lautan ataupun sungai. Berusaha mencari jejak ikan yang ada di lautan. Ya wajar, petunjuknya ikan, ya tempatnya ikan di mana? Di lautan. Nah, enggak sadar ternyata ikan yang lainnya. Namun pada kemudian akhirnya beliau menyadari. Sudah berjalan berapa jauh? Sampai akhirnya kemudian menemukan sebuah batu yang besar, beristirahat di batu tersebut. Nah, beristirahat, ya. Setelah itu baru kemudian Musa baru teringat tentang dia di mana tempat dia kehilangan ikannya tersebut. Nah, ini poin pertama, bagaimana seorang Nabiullah, seorang Rasulullah betul-betul bersemangat dalam mencari ilmu. Sabar. Nanti akan ada satu hal yang Anda ingin tanyakan ke antum. Sudah sampai situ, akhirnya kembali ke tempat di mana dia kehilangan ikan. Akhirnya bertemu dengan Khadir. Nah, bukan mentang-mentang beliau seorang Rasul, seorang Nabi, akhirnya lah. Di sini juga ada poin berikutnya. Bagaimana ketika seorang menuntut ilmu, mencari ilmu sungguh-sungguh. Bagaimana adab dia? Nah, merengek-rengek meminta kepada Khadir agar diberi kesempatan menimba ilmu kepada Khadir. Tolong ana diberi kesempatan untuk ikut antum. Nah, maka kisah yang ada di surat Al-Kahfi yang kita baca setiap pekannya ini, ya, disunahkan baca surat Al-Kahfi pada setiap hari Jumat atau malam Jumat. Di akhir-akhir dari surat ini, disebutkan kisah tentang bagaimana Musa alaihi salam dengan seorang Khadir. Nah, akhirnya ketika Musa dalam surat Al-Kahfi disebutkan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian Musa dan gulamnya tersebut mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan dia rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan dia dari sisi kami ilmu. Berkata Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Luar biasa ya. Ini kisah sebenarnya kisah yang luar biasa. Kata Musa alaihi salam, wahai Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau ini mengajarkan kepada aku apa-apa yang engkau ini diberi pengajaran, dapatkan ilmu. Nah, Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Engkau enggak mampu untuk sabar. Mau ilmu yang aku miliki, engkau enggak akan mampu untuk bersabar. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana engkau mau bersabar untuk menimba ilmu dari aku atas perkara yang engkau tidak meliputi perkara tersebut, tidak paham tentang perkara tersebut. Kita mengetahui bahwa dari sini juga ada sebuah dalil, ya, yang di sini bantahan terhadap orang-orang yang menjadikan kisahnya Khadir ini sebagai hujah bolehnya keluar dari syariat. Rara yang mengatakan sudah pada tingkatan apa? Hakikat atau makrifat seperti itu ya. Enggak salat. Ini saya minum khamr. Yang kalian lihat ini khamr, tapi hakikatnya seperti itu. Nah, mereka orang yang seperti ini berdalil berhujah dengan kisahnya siapa? Khadir. Kata mereka, Khadir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu boleh keluar dari syariatnya Musa. Maka kita katakan yang pertama bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh manusia. Adapun syariat nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Masing-masing rasul itu diutus kepada umatnya. Ya, Sehingga kita mengetahui Musa alaihi salam tinggal di daerah Mesir dan sekitarnya, diutus kepada penduduk setempat, Bani Israel dan yang ada di situ, Fir'aun dan yang lainnya. Adapun Khadir yang bukan kaum dari Musa, tentunya ini bukan seseorang yang dibebani menjalankan syariat Musa. Sehingga tidak pas untuk kemudian dikiaskan orang-orang tersebut enggak sholat, enggak apa, karena sudah sampai hakikat ilmunya seperti ilmunya Khadir, tidak pas. Ini yang pertama. Yang kedua, Khadir memiliki ilmu, dalilnya jelas. Ada dalam Al-Quran, memang wahyu. Lah kalau orang-orang tersebut, dari mana dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Syahidnya di sini ya ikhwan, kata Khadir, kurang lebih maknanya itu, gimana engkau mau sabar, nanti ini yang akan ana sampaikan ini, itu di luar apa yang engkau ketahui dari ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Nah, karena memang syariatnya berbeda. Kita mengetahui Ibrahim dan Lut itu hidup di satu zaman, namun dengan umat dan syariatnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Maka sama. Tidak ada seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul diutus kepada seluruh dunia kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini Khadir bukanlah umatnya Musa yang dengan itu dibebani syariat Musa. Yang dengan itu akhirnya Musa ingin tahu, belajar kepada Khadir alaihi salam. Maka kemudian kata Musa alaihi salam, "Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra." Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai seorang yang mau bersabar, dan aku berjanji enggak akan menyelisihi perintah engkau. Nah, ini poin berikutnya. Bagaimana seorang itu kalau belajar talibul ilm itu tunduk, merasakan dzul, kehinaan, bukan kehinaan untuk taklid dan ta'zim kepada orang yang memiliki ilmu, lah. Tapi hina, rendah kepada ilmu tersebut. Kenapa? Kembali kepada poin yang pertama tadi kita sebutkan. Ilmu ini sumbernya dari Allah. Sumbernya sudah sangat mulia. Keutamanya sudah sangat besar. Sekedar ini saja sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk memahami bahwa ilmu syar'i ini luar biasa. Nah kata Musa, insya Allah aku tidak akan menyelisihi perintah engkau. Siap untuk sabar. Nah, maka kemudian kata Khadir beri syarat. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya sudah, kalau mau ikut aku, kalau begitu syaratnya engkau jangan bertanya kepada aku sama sekali. Nah, sampai nanti aku akan sampaikan ceritanya. Maka akhirnya berangkat mereka berdua. Nah, kisahnya sudah tahu ya. Bagaimana mereka bertemu dengan Safina, kapal penumpang. Kapal ini miliknya orang miskin lagi. Ternyata pemilik kapalnya kenal dengan Khadir. Mau dibayar upah, enggak mau. Enggak, sudah enggak usah. Artinya apa? Sudah luar biasa. Ya kan? Bersyukur sekali, sudah mau dikasih tumpangan. Ternyata sudah seperti itu kondisinya sama Khadir di lubangi kapal ini. Yang akhirnya Musa, ya, itu tadi. Kaifa kharakta qala akhrakta hal itu mereka ahla halaqad ji'ta syai'an imra. Engkau melubangi kapal ini agar dengan itu kemudian penumpangnya bisa berisiko tenggelam. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Kata Musa kepada Khadir. Nah, Maka jawab oleh Khadir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada engkau, engkau enggak mampu, enggak bisa untuk bersabar. Mau menimba ilmu dari aku? Enggak bisa. Ini perkaranya bukan perkara yang diketahui dalam syariatmu, kurang lebih seperti itu ya. Nah. Kata Musa, maka dijawab oleh Musa, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Afwan, afwan. Engkau jangan memberi aku hukuman atas apa-apa yang aku terlupa. Nah, ini ya ikhwan, kejadian ini jangan dibayangkan beberapa menit. Perjalanan ya ikhwan, berjalan kaki. Menempuh sekian waktu, sekian hari. Nah, dalam perjalanan yang tidak mudah, butuh bekal, butuh yang lainnya, berjalan. Akhirnya yang berikutnya ketemu dengan siapa? Nah. Ketemu dengan seorang anak kecil. Ya. Bertemu dengan seorang sampai kepada satu tempat yang di mana kaum tersebut atau penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka. Tidak mau menjamu mereka. Bukan karena mereka ingin minta-minta, gak punya uang. Ya zaman dahulu, mana ada restoran di rest area. Ya, walaupun orang punya uang, kalau sudah safar kehabisan bekal ya sudah. Nah, kemudian ditolak. Gak mau menjamu. Ketika menemukan sebuah tembok yang sudah mau runtuh, dibetulkan oleh Khadir alaihissalam. Nah, maka kemudian heran, kalau syi'ta latakhadta alaihi ajra, kalau engkau mau, ambil saja upah dari mereka, minta upah. Seperti itu. Nah, ini keheranan yang berikutnya. Atau sebelumnya kisah bagaimana Khadir membunuh seorang anak kecil. Iya kan? Nah. Syahidnya di sini ya ikhwan, akhirnya Musa atau Khadir dan Musa ketika menjumpai tiga hal ini, kemudian di situ akhirnya Khadir mengatakan, "Hadza firaqum baini wa baini." Ini sudah perpisahan antara aku dan engkau. Namun syahidnya sebenarnya bukan pada kisah ini. Syahidnya di sini bagaimana seorang Musa, seorang nabi, siapa beliau, ya, itu berusaha terus mencari ilmu. Cari ilmunya juga tidak mudah. Ketika sudah sampai kepada orang yang memiliki ilmu tersebut, coba dengan penuh adab, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, berusaha untuk mau. Apa sih yang dikejar? Dapat apa kemudian? Apakah dapat harta dunia dan yang lain? Tidak. Ilmu. Berusaha mendapatkan ilmu. Nah. Sekali. Minta maaf. Afwan. Dua kali minta maaf. Ya Allah, ini kalau sudah berikutnya ini. Ana lupa lagi sudah. Nah. Ketiga kalinya akhirnya terjadi lagi. Selesai. Bagaimana kesabaran Musa? Ini yang pertama ya. Yang berikutnya, bagaimana kisahnya para salaf? Ini kalau sudah nabi, umat-umat sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat sebelum umat Islam. Sekarang kita berusaha melihat beberapa gelintir saja, wa ila banyak dari para salaf yang menuntut ilmu, talabul ilm. Nah, di antara mereka ada yang sampai kehabisan bekal. Di antara mereka ada yang sampai minum kencingnya sendiri. Sudah tidak ada bekal. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang tadi itu. Babul khuruj fi talabul ilm. Bab dalam rangka keluar menuntut ilmu. Kemudian dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kisahnya Musa ini. Dengan didahului Bab al-khuruj fi talabil ilmi wa rahala Jabir ibnu Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibni Unais fi haditsin wahid. Kata Imam Bukhari, dan bagaimana seorang Jabir ibnu Abdullah. Ya, siapa Jabir ibnu Abdullah? Seorang sahabat yang mulia. Seorang sahabat yang memiliki utaman yang besar. Keluar dengan menempuh jarak sebulan kepada sahabat yang lainnya dalam rangka mencari sebuah hadis yang beliau tidak miliki. Sebulan. Bukan 40 menit, 30 menit, bukan 10 kilo, 5 kilo. Antum cermati ini ya, nanti ana mau tanya ke antum soalnya. Nah, dengan sebuah pertanyaan. Sebulan dalam rangka menuntut ilmu, mencari berapa hadis? Hah? Berapa? Satu hadis. Cuma ingin mengejar sebuah hadis. Beliau mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan tunggangannya, menyiapkan hartanya, satu hadis ingin dikejar. Perjalanan dari negeri Madinah menuju negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu terletak di utara Mamlakatul Arabiyyah atau Saudiyah, di sebelah utara Kerajaan Saudi. Sekarang terdiri dari 4 negara. Apa saja? Hah? Suriah. Kemudian? Hah? Yordania, Urdun, kemudian Lebanon, Lebanon, kemudian Palestina. Ya, Palestina. Dahulu 4 negara ini merupakan atau yang disebut dengan negeri Syam. Ini jaraknya jauh, ribuan kilo. Wah, sendirian ya, ikhwan. Sendirian. Menempuh padang pasir, menempuh dinginnya malam, teriknya siang, sendiri. Dalam rangka berapa hadis? Hah? Satu hadis. Perjalanan seribu atau beribu-ribu kilometer, satu bulan ditempuh. Di sini yang menjadi poin bagi kita, bagaimana semangatnya, ya, para sahabat. Ternyata rihlah atau semangat dalam menuntut ilmu ini merupakan apa yang ditempuh oleh para salaf, dan bahkan bukan hanya para salaf, kan seperti itu ya. Nah, namun juga dari kalangan nabi. Bagaimana seorang Nabi Musa yang sudah kita dengar kisahnya tadi secara ringkas. Makanya tidak mengherankan kata Amir ibn Syarahil, ketika ada seorang datang kepada dia untuk kemudian menimba ilmu, mengambil hadis, riwayat hadis. Qala akhadtaha minni bighairi syai'. Engkau mengambil dari aku tanpa ada upah sama sekali, artinya sudah nikmat. Kemudian waqad kana ar-rajulu yarhalu fi ma dunaha ila al-Madinah. Amir ibn Syarahil berada di negeri yang lain, di negeri Syam. Sementara orang tersebut juga berada di negeri tersebut, datang ketika itu. Walaupun juga jaraknya sih ya tidak sedekat kita dari misalnya sini ke Adiarsa ataupun misalnya sekitaran Karawang lah. Lah. Ya jauh. Maka kata Amir ibn Syarahil, ini sekarang engkau mengambil dari aku, gampang, balas. Enggak ada membutuhkan banyak harta untuk kemudian datang, gratis. Katanya Amir bin Syar kemudian, waqad kana ar-rajul yarhalu fi madunaha ila al-Madinah. Sungguh dahulu seseorang safar pergi untuk mengambil yang lebih sedikit dari apa yang engkau ambil dari aku ini. Artinya ilmu yang diambil itu hanya seberapa. Namun berani, siap untuk kemudian mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya. Rihlah. Sampai ke negeri Madinah. Ribuan kilo. Nah. Ini kalau kita mau membaca kisah-kisah yang lainnya akan mendapati hal-hal yang luar biasa. Minum air kencing. Satu hadis kok ngapain sih? Kasarannya kalau mungkin sekarang itu terlalu berlebihan itu. Satu hadis kok sebulan. Sudah di Madinah kan banyak. Ngapain cari sampai? Mungkin kalau kita sekarang. Musa alaihi salam sudah menjadi seorang rasul. Ya. Ternyata mau bersusah payah, bercapek-capek. Kisah yang sebetulnya luar biasa. Kisah yang apabila kita mau mencermati kita terheran-heran. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, sekarang pertanyaannya yang mau ana tanyakan ke antum. Ya. Adakah sesuatu yang lebih mengherankan dari kisah-kisah ini? Nah, ini anu ya. Coba masing-masing berusaha isyagil akhlak. Karena memang betapa dahsyatnya keutamaan ilmu, yang gak heran akhirnya orang-orang ini bergegas mencari ilmu. Dengan ilmu, seorang manusia akhirnya bisa menjadi lebih utama dibandingkan malaikat. Nah, seperti itu. Hah? Bagaimana kisahnya Adam alaihi salam? Nah, ketika diajarkan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kemudian disadarkan kepada malaikat. Kemudian dijawab oleh malaikat, subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Ditanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kabarkan tentang nama-nama tersebut. Kata malaikat, ya Rabb, kami enggak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Naam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Adam, wahai Adam, sebutkan nama-nama tersebut yang di mana malaikat tersebut tidak mengetahuinya. Ketika Adam menyampaikan nama-nama tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat. Ya. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui? Yang dengannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam dalam rangka ihtiraman, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena ibadahnya terletak pada ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memerintahkan. Nah, ilmu. Dengan ilmu ini pula ada seseorang yang ternyata bisa mengalahkan jin. Ifrit dari kalangan jin. Ya kan? Bukan seperti itu. Dalam kisahnya Sulaiman, Sulaiman alaihi salam mengatakan, nah, ayyuhal malak mayyatini bi arsyha qoblan yatuni muslimin. Wahai para pembesar, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman keutamaan menguasai seluruh atau banyak dari kalangan makhluknya, dan ternyata hewan-hewan bahkan jin tunduk patuh kepada Sulaiman. Sehingga pembesarnya Sulaiman ketika itu, tentara-tentaranya, punggawa-punggawanya dari berbagai macam jenis makhluk. Kata Sulaiman, wahai para pembesar, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Malikatus Saba, Ratu Saba tersebut kepada aku, sebelum mereka datang kepada aku dalam kondisi berserah diri. Nah, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla antakuma min maqamik. Nah, katanya ifrit, ketika ada tantangan sayembara seperti ini, mengatakan kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasananya tersebut kepada engkau sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Sebelum engkau berdiri sudah datang. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sungguhnya aku dalam perkara ini betul-betul kuat dan betul-betul terpercaya. Ini ifrit. Kita mengetahui memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada jin dengan hal-hal yang di bawah kemampuan manusia. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam lanjutan ayat berikutnya, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kemudian berkata orang yang diberi ilmu dari Alkitab, wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana ratu tersebut sebelum terkejap mata engkau. Nah, kalau berkejap sedikit, waktunya kan sangat singkat sekali ya. Nah, apa yang Allah sebutkan tentang orang ini? Sifatnya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang ini tadi? Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang yang di sisinya memiliki ilmu dari Alkitab. Disebutkan oleh para ulama, hadza indalla ala syai'in dalla ala fadlil ilmi wa ahlihi. Hal ini kalau ingin menunjukkan sesuatu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa orang tersebut, tidak menyebutkan namanya, tapi disebutkan ciri orang tersebut adalah orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu ini yang bisa mengalahkan ifrit untuk mendatangkan singgasana Malikatus Saba, atau yang populer dengan nama Bilqis atau Balqis. Namun penamaan ini penamaan Israiliyat, tidak ada sanadnya yang sahih. Sekali lagi, dengan ilmu orang ternyata ada dari kalangan manusia yang mengalahkan jin. Dengan ilmu ini pula, memang akhirnya luar biasa ya, Fon. Ini kalau kita sudah mendengar ini, nah, jangan lupakan pertanyaan yang tadi ya. Nah, coba bayangkan, anjing yang seperti itu saja dengan ilmu menjadi anjing yang spesial. Nah, anjing hukum asalnya memeliharanya haram. Maniktana kalban bighairi kalbi masyiyah aw harthin naqasa min ujurihi kulla yaumin qirat aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Anjing, kalau kita memelihara anjing, barang siapa memelihara anjing, setiap hari berkurang pahalanya sebesar qirat. Qirat berarti gunung yang besar. Kecuali anjing yang terlatih, yang bisa menjaga pertanian, sanjaga peternakan, anjing terlatih. Berarti anjing siapa ini, atau jenis anjing bagaimana ini? Hah? Ini kalau dalam bahasa Arabnya kalbun muallam. Artinya muallam, anjing yang sudah diberi ilmu, yang sudah diajari ilmu, terlatih. Coba anjing yang sudah memiliki ilmu dengan anjing biasa berbeda. Statusnya sama-sama anjing, tapi kalau yang ini membuat dosa orang yang memelihara, karena gak punya ilmu, anjing gak punya ilmu bikin dosa. Tapi anjing yang berilmu, gak ada masalah. Nah, sama juga anjing terlatih. Eh, kalau anjing biasa, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahuna biturab. Aqama qal Mustafa alaihi salatu wasallam. Kalau ada anjing yang menjilat bejana kalian, itu disuruh apa? Mencuci 7 kali, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang pertama dengan tanah. Menunjukkan apa? Sudah 7 kali dengan tanah, najisnya ini betul-betul najis. Liurnya itu najisnya betul-betul luar biasa. Enggak cukup dibasuh sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai 7 kali. Enggak kurang dari itu kasih tanah. Nah, ini anjing. Tapi ternyata kalau anjing yang terlatih, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna alaikum wa dzkuru smallahi alaih." Anjing yang sudah terlatih, ya, yang kemudian bisa diajak, yang kemudian bisa untuk anjing tersebut berburu hewan buruannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika anjing yang memiliki ilmu tersebut, terlatih tersebut, sudah menangkap bagi kalian hewan buruan, kata Allah, fakulu, silahkan makan. Mimma amsakna alaikum, wadkuru smallahu alaih. Silahkan makan dari apa-apa yang anjing tersebut tangkap bagi kalian. Gimana anjing nangkap hewan buruan? Dipegang. Bagaimana? Digigit. Digigit, kalau digigit di mulutnya, kira-kira kena liurnya atau tidak? Hah? Jelas, ya. Yeah. Gak ada, di ayat tersebut gak dibilang suruh cuci dulu. Nah, tapi kata Allah, silahkan makan. Nah, ini anjingnya. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, sudah? Ya, kita dengar semua ini ya. Dan kisah-kisah yang tadi, kisah yang luar biasa. Si kisah yang memang membuat kita terheran-heran. Pertanyaannya sekarang, coba siapa kira-kira yang bisa menyebutkan kisah yang lebih mengherankan dari ini? Ini tanya kantum ini, fadol. Fadol, dipikir. Coba siapa kira-kira yang bisa memberikan kisah yang lebih mengherankan lagi? Siapa? Yang bisa jawab anak kasih kitab. Serius ini. Antum paham pertanyaannya? Ya, kisah yang lebih membuat kita terheran-heran dari yang sudah kita dengar ini. Ada yang tahu? Akh Abdul Razak. Apa katanya? Enggak jelas sana. Seorang yang sudah diberi kesempatan tapi tidak memanfaatkannya. Nah. Ada lagi? Abu Ihsan yang lebih luar biasa lagi dari kisahnya. Kisah enggak terkait dengan ilmu tapi ini sekarang apa yang terkait dengan ilmu? Banyak emang kisah-kisah ajaib yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kisah-kisah Ashabul Kahfi ya, dan yang lainnya. Tapi ini kisah yang luar biasa, kalau menurut ana sangat luar biasa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Abu Zaid. Nah, keutamaan ilmu yang seperti ini luar biasa. Bagaimana mereka para salaf, bahkan Nabi seperti itu, mau berkorban, mau merelakan waktunya, tenaganya, hartanya. Nah, Abu Fairuz, kira-kira apa ada kisah yang lebih mengherankan lagi? Nah, Akh Umar. Afan, coba dikeraskan lagi. Siapa tahu jawaban antum betul. Kondisi kita saat ini, nah, ahsan ta ya akhi, barakallahu fik. Sama dengan jawabannya Abdul Razak. Ini mengherankan ya. Ya. Antum dengar tadi katanya Akh Umar, sebuah kisah yang mencengangkan. Nah, sudah tahu ilmu yang utama atau keutamaan ilmu yang seperti itu. Ya, bagaimana para salaf dahulu, nabi, kita enggak ada apa-apanya. Ini ada majelis ilmu dibuka, diinfokan. Enggak hadir. Nah, ini kisah yang lebih terheran-heran kita. Ya. Hah? Ada di TMA setiap pekan paling cuma berapa menit, bensin paling cuma berapa? Enggak sampai 1/4 liter mungkin, 1/2 liter. Nah, gratis, enggak dipungut biaya, dekat sekali. Hadisnya 1 2 3 mungkin, bukan satu hadis. Enggak sampai perjalanan sebulan. Nah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dan kenikmatan-kenikmatan tapi tidak digunakan. Ini lebih mengherankan. Naam ya ikhwan. Antum tahu kenapa sekarang topiknya itu akhirnya ana buka rahasia. Ini rahasianya. Ana diminta oleh sebagian pengurus, tolong kasih motivasi dan semangat ikhwan agar lebih ya. Nah, sebagian, tapi sebagian alhamdulillah ya. Yang merasa, ya tolong ditingkatkan. Ya. Masya Allah luar biasa. Fulan, aina fulan. Nah. Hadir pun paling sekarang hadir, pertemuan berikutnya enggak hadir. Pertemuan yang ketiga enggak hadir. Pertemuan keempat baru hadir lagi. Nah, sebagiannya enggak pernah muncul kecuali pada saat-saat tertentu. Kemana fulan ini? Ini loh ilmu ini. Nah. Ini loh yang Nabi Musa alaihi salam menempuh perjalanan yang tadi. Ini loh Jabir, seorang Jabir, seorang sahabat yang mulia, satu hadis. Perjalanan sebulan. Dan yang lain-lainnya. Masih kurang apa kita ini mendengar para masyayikh, para ulama, para asatidz kita memotivasi berbicara tentang keutamaan ilmu. Apa yang masih ada di benak kita gitu loh. Apa yang masih ada di hati kita? Kemudian kita ini memang ya Allah. Ikhwan, banyak-banyak kita introspeksi. Nah. Yang sudah rutin di satu sisi alhamdulillah. Di sisi lain terus banyak berbenah. Nah, kalau dahulu para salaf, Ibnu Abbas datang kepada seorang Umar bin Khattab ingin mendapat sebuah hadis, mendatangi rumah beliau. Itu enggak kemudian diketok, enggak ditunggu sampai beliau keluar. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Ditunggu. Lagi istirahat atau lagi ada aktivitas, ditunggu di luar seorang Ibnu Abbas ya ikhwan. Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul bait. Mau untuk bersabar. Lah ini taklim ustaznya sudah datang. Masih ada yang makan di warung. Nah, ini Afan, tadi ana datang. Loh, masih ada yang makan di warung sebelah. Nah, atau saya sudah mulai afan. Ini bukan sekali lagi bukan kita berbicara pribadi. Entah siapapun pengajarnya, entah siapapun ustadznya, entah siapapun syekhnya, itu ada adabnya, ada etikanya. Nah, seperti itu. Ini loh tadi Musa alaihissalam mendatangi, meminta. Nah, makanya sebagian ulama dahulu salah satu mensiasati, cara mensiasati orang agar mau datang taklim, belajar, ya, karena kebanyakan manusia illa man rahimallah, hitungannya itu materialistis. Nah, ketika keluar uang dia merasa bahwa ini pengorbanan ada, di situ kemudian dia mau bersungguh-sungguh. Ingin sesuatu keluar uang, di situ dia mau bersungguh. Tapi kalau yang di mana padikannya sebenarnya nikmat, sesuatu tersebut gratis, orang cenderungnya apa? Menggampangkan, iya kan? Nah, seperti itu. Lah buktinya mau jadi karyawan bayar berapa? Dalam rangka apa? Hah? Nah, seperti itu. Ini ilmu terbuka luar biasa ya, ikhwan. Ya, min fadlikum ya, ikhwan. Tolong. Ya, lebih bersemangat dalam mencari ilmu. Memang enggak perlu semua halaqah datang. Lah. La tafrid wa la ifrat. Enggak bermudah-mudahan dan enggak berlebih-lebihan. Dunia kita butuhkan memang. Nah, siapa yang mengingkari bahwa dunia ini tidak dibutuhkan? Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika ada seorang yang bertanya, "Ma hadhi ya Aba Abdillah?" Nanti ingatkan ana ya, antum nanti tinggal pilih mau kitab yang mana yang ana kasihkan. Walaupun sebenarnya jawabannya Akh Abdul Razak sudah pas juga, namun lebih global. Nah, mengherankan memang. Dunia ini katanya Sauri rahimahullah, ketika ada seorang melihat Sauri ini memegang dananir, mahadhi dananir ya Abdillah, apa ini, kok kasarnya ini kok hubut dunia orang ini. Luar biasa pegang emas. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, laula hadhihi dananir latamandala bina al-mulu. Kalau bukan karena kita ini punya finansial dunia, kalau enggak kita ini milik harta, kita ini akan dibuat jadikan mindil, jadikan sapu tangan oleh para raja-raja. Tahu artinya ya? Antum tahu sapu tangan itu kalau fungsi sapu tangan untuk apa? Nah, seperti itu. Ada ingus, ada nah. Karena kenapa? Oh, ini alim ini enggak punya dunia, dia butuh dunia. Cari fatwa dari alim tersebut, nih kasih duit yang membenarkan keinginan raja tersebut misalnya. Dengan harta orang bisa menjadi lebih iffah. Namun ad-dunya laisat ghoyah. Dunia bukan tujuan akhir. Ada sesuatu di sana yang jauh lebih besar. Silakan mencari dunia, tapi jangan lupakan. Nah, silakan cari dunia, tapi jangan lupakan apa? Hah? Apa? Apa? Akhirat. Salah. Salah. Nah, ini prinsip yang mungkin kita. Nah, ya, sebagian kita, ibu kita, mas belajar yang rajin ya, tapi jangan lupakan sholat. Kerja yang rajin, tapi jangan lupakan sholat. Salah ini prinsip. Prinsipnya gimana? Wa badagi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ah, ini baru. Cari apa? Cari akhirat. Nah, gitu. Tapi jangan lupakan dunia. Jangan kerja, tapi jangan lupakan apa? Ibadah. Jangan. Paham ya, ikhwan? Ya. Tujuan utama kita hidup di dunia itu bukan untuk dunia. Sehingga cari ilmu, silakan ibadah, perbanyak ibadah, tapi jangan lupakan dunia. Gitu seharusnya. Kalau sudah tahu prioritasnya seperti ini, ya seharusnya bagaimana? Lah kan gitu sekarang. Nah, Nah ini taklim mengenaskan ya ikhwan. Nah mengenaskan seperti itu. Kalau mungkin yang masih baru belajar dimaklumi, orang masih baru mengenal, tapi ini sudah lama, sudah paham. Nah, lah memang dunia atau surga ini memang diraihnya enak gitu. Nah, orang mau punya anak, gak usah nikah dah, berdoa saja, gitu. Eh, mau surga tapi gak mau sungguh-sungguh. Wah, dalam dunianya luar biasa. Nah, anak tadi malam ngobrol dengan sebagian ikhwan. Ceritanya nih ceritanya. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil di sini. Ustaz, ana dilarang resign dari pabrik. Nah, karena ana masih sama saudara-saudara ana dianggap masih belum menguasai ilmu atau manajemen cara mengelola dalam berdagang. Seperti itu. Dan terbukti ya Kak, ternyata ana beberapa kali rugi, Ustaz. Coba antum lihat ya. Seperti itu. Bagaimana ilmu itu, coba dalam urusan dunia itu orang cerdas gitu. Paham? Kalau enggak punya ilmunya, ya dilengkapi dulu maklumatnya. Jangan bermudah-mudahan riset. Katanya gitu katanya. Nah, ini enggak salah dan benar emang omongan seperti ini. Lah ini kan dunia ya ikhwan. Lah terus untuk ukuran akhirat, kenapa kita bermudah-mudahan? Nah, lah mau akhiratnya selamat, lah gimana buktinya? Seperti dan terbukti, lawang dunia saja kalau enggak punya ilmunya rugi dunianya. Lah ini sekarang akhirat enggak ada ilmunya, enggak dicari terus. Apa terus yang mau kita bawa? Nah, seperti itu. Faham tuh ya, ikhwan? Ya, memang sengaja ini sekarang kita taklim ini mudah-mudahan dengan ini bagi anak pribadi. Nah, dan antum semuanya. Lebih untuk kita bersemangat dalam detil. Ya. Karena dengan ilmu inilah akhirnya terangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu ya keselamatan dunia dan akhirat. Dengan ilmu, pokoknya semuanya dengan ilmu. Seperti itu. Mau apa lagi kita sekarang? Ya. Hidup dunia juga sebentar. Kita gak tahu kapan kita meninggal. Sekarang, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, enggak ada yang tahu. Dalam kondisi terus, hari-hari kita di dunia ini semakin sedikit. Hah? Seperti itu. Jadi ungkapan bahwa umur bertambah, kalau misalnya dulu kita orang awam, ulang tahun ya bertambah umurnya, iya semakin sedikit juga umurnya sebetulnya, kan seperti itu. Ajalnya semakin mendekat. Nah, ini sekarang kita kejar. Waktu sudah semakin dekat, akhirat ini sudah semakin dekat. Ya, fadlikum. Kita semuanya, kita, ana dan antum semuanya. Bergegas, sudah enggak ada waktu lagi. Dunia silakan cari hanya sebagai bekal untuk melengkapi akhirat kita. Mbok ya taklim luar biasa. Di mana-mana ada alhamdulillah. Mau hari apa coba? Sebut hari yang di situ tidak ada taklim. Lah antum tinggal milih sebetulnya. Ayo. Yang dia itu ada alasan, wah ana pas shift 3, Ustaz. Ana pas shift 2, shift 1. Mau berapa bershift-shift? Tiap hari ada taklim. Nah. Kan gitu ya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Kalau ada yang mau tanyakan dipersilakan. Jangan lupa juga, himbauan untuk kita bersemangat untuk ilmu, itu tentunya bukan semata-mata hadir. Ya. Tapi ilmu itu kita raih dan kita kejar agar juga diamalkan. Nah, banyak hal sebetulnya. Nah, pengamalan ilmu itu banyak. Yang sabar ya suruh sabar. Lah kenapa kalau sudah ada sesuatu enggak mau sabar misalnya? Nah. Yang sudah tahu keutamaan istiqomah, ya sudah istiqomah. Istiqomah dalam apa? Ya dalam segala hal. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam datang bergegas sholat lima waktu. Jangan maunya di shaf kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba usahakan istiqomah di shaf yang pertama. Coba usahakan ta'lim itu istiqomah datangnya sebelum pengajar datang. Seperti itu. Ilmu ini banyak. Seperti kalau enggak kita amalkan, akhirnya menjadi wabar alaina wal'iyadzubillah. Wal-Qur'anu hujjatun lak au alik. Quran itu imma menjadi hujjahnya kita, membela kita, atau menjadi hujjah alaik, menyerang kita nanti di akhirat. Wal-Iyadzubillah. Nah, sudah tahu ilmunya, kalau ngelihat perempuan sengaja itu terlarang, yang dibolehkan hanya pandangan pertama sesaat, sesaat. Nah, ya kok masih? Ya, keliru emang. Nah, bagus. Ya, emang manusia tempatnya keliruan. Tapi jangan berhenti sampai situ. Ya istighfar, tobat, benahi. Nah, ini juga mengingatkan kita pada sebetulnya hal yang sudah sering kita sampaikan. Lah sudah tahu namanya taat pemerintah itu wajib. Lah kemarin terakhir Ustaz Muslim itu kapan? 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu? Nah, anak ketemu ikhwan boncengan belakangnya enggak pakai helm. Padahal perkara ini sudah bolak-balik ditekankan. Tapi yang lebih mengherankan lagi itu, sudah tahu yang namanya ibadah, ketaatan itu dituntut keikhlasan. Bukan karena Ustadz Fulan ngelihat. Kalau enggak ada Ustadz Fulan, santai. Lah ya, lah di mana letak ikhlas? Dan kalau enggak ikhlas berarti karena Ustadz Fulan atau orang Fulan, lah ya kan syirik. Wal'iyadu billah. Nah. Datang taklim, pilih-pilih. Wah, wow, Ustadz ini enak cara penyampaiannya, yang lain aduh membosankan, menjemukan. Permasalahan bukan karena cara penyampaian, tapi isi yang disampaikan, al-ilmu itu sendiri. Syekh bin Baz rahimahullah. Siapa beliau rahimahullah? Nah, sudah di karangan Ahlus Sunnah Ma'ruf, sudah enggak perlu jelasnya. Ceritanya di halaqah-halaqahnya ketika itu kalah jauh dengan halaqahnya Sahfar al-Hawali. Tahu Sahfar al-Hawali? Hah? Pentolan Suriah, Hizbiyah. Kalau Syekh bin Baz yang hadir halaqah 1, 2, 3, 4. Kalau Sahfar al-Hawali ribuan. Karena memang terkenal dengan orang yang seorang orator. Orator ulung. Luar biasa lah menyampaikan. Namun, kesudahannya apa? Atau tolak ukurnya apakah seperti itu? Lihat. Seorang mubtadi' dan ini seorang alim kabir min ulama'i sunnah. Nah, ini juga mengingatkan kita kembali kepada permasalahan apa? Ikhlas. Loh, taklim itu apa yang mau dicari? Apakah enak mendengarkannya? Ataukah karena ilmu yang ingin dapatkannya? Seperti itu. Kenapa kalau Ustadz Fulan kok rame? Kalau Ustadz Alan yang datang hanya 1, 2, 3, 4, 5. Lah di mana ilmu yang kita ketahui tentang ikhlas? Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan, min fadlikum. Waktu yang kita miliki sekarang yang tersisa hidup dunia sudah tinggal semakin sedikit. Hari demi hari, yaitu sisa umur kita. Datangnya hari berkurang umur kita sehat. Nah, bahwa kita enggak tahu kapan kita meninggal. Kita juga enggak tahu bagaimana kondisi kita meninggal. Wallahiyadzubillah, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah ya ikhwan. Nah, namun itu persiapan. Seperti itu. Lah sibuk dengan dunianya, kerja terus. Apa yang mau dia bawa nanti kalau dia meninggal? Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Harus ada komitmen ke diri-diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Nah, harus ini dijadikan skala prioritas. Kalau yang dikhawatirkan, kalau nikmat tersebut kemudian hilang, nah itu. Nah, ini nikmat ya ikhwan, kita bisa taklim dengan mudah di sana dan di sini. Allah berikan taisir, kemudahan. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, jangan kemudian nikmat ini disia-siakan dan tidak disyukuri. Akhirnya, kalau sudah misalnya tidak ada, sebagian akhirnya, kok ini libur terus? Misal, pada waktu-waktu tertentu. Ya cobalah tengok dulu. Jangan nanti gayanya ketika gak ada, dicari. Ketika ada, nah. Gak datang. Yang datang pun, telat. Yang gak telat pun, gak nyatet. Yang nyatet pun, gak murojaah. Kan bukan seperti ikhwan. Entah status kita sebagai apa, walaupun bukan santri, semuanya itu ada adabnya, semua itu ada etikanya. Seperti itu. Lah gimana kita mau mengamalkan ilmu kalau kita enggak muroja? Permasalahan akidah, permasalahan tauhid, permasalahan asma wa sifat, bantahan-bantahan terhadap ahlul dalal. Lah ini kalau kita enggak muroja, terus kapan? Nah, yang akhirnya dengan ini kita itu paham dunia ini, waktu ini sebetulnya sangat sedikit. Ya boleh saja memang kita melaksanakan sesuatu yang mubah. Tapi ya yang konsekuen gitu loh. Kalau yang mubah saja kita bergegas, siap keluarkan duit. Hah? Coba lihat. Urunan setiap, gak tahu kalau sekarang gak tahu setiap pekan masih atau tidak, 10 ribu. Buat apa futsal? Ya gak masalah. Nah ini lo taklim gratis. Gak ada urunannya. Ini Afan yang suka futsal ya. Nah. Gak ada masalah. Tapi ini lo taklim sekarang. Ya. Seharusnya kalau futsal seminggu sekali bisa keluar 10 ribu. Taklim itu tiap hari. Lah karena gak bisa dibandingkan gitu loh. Taklim untuk akhirat yang luar biasa. Wah ini futsal sekedar cuma hobi. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ya labaslah, kita sesuai kemampuan, tapi ya tunjukkan. Nah. Lawang untuk, oh ini anak kalau ngomong hobi-hobi yang lainnya, khawatir ada yang tersinggung. Tapi Mas Tana, ya Ikhwan, ya mbok tolonglah. Ya, sudahlah selesai, Ramadan. Yang sudah lalu, biarlah berlalu. Ayo kita sekarang menatap masa depan kita ini loh, kematian kita. Berbenah. Berbenah bukan hanya hadir taklim, tapi beramal. Catat ilmu. Dimurajaah ilmu. Lah masih baru taklim kemarin pekan lalu. Sekarang ditanya. Illa man rahimallah. Banyak yang tidak bisa, ya kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Nah ini min fadlikum. Tolong sekali tolong. Ini nasihat buat anak pribadi dan antum semua. Karena dengan inilah, ya, kita ini ahli sunnah salafiyin, Allah beri pertolongan. Kalau bukan dengan yang seperti ini, mana ada ceritanya kaum muslimin ditolong karena apa? Karena dunianya. Loh ini karena sekarang sebagian kita itu sibuk dengan dunianya. Nah, mana ada sebab pertolongan turun karena dunia? Mana ada sebab pertolongan turun karena kita asyik dan gemar dengan hobi kita? Enggak ada. Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dengan ini. Seperti ini. Ini yang kita gencarkan sekarang. Adapun dunia yang mubah silahkan. Perkara yang mubah tidak akan kita haramkan. Tapi ya tunjukkan skala prioritas tersebut. Mentalitas untuk kemudian silahkan bekerja, jangan lupakan sholat, ini harus dibalik. Mentalitasnya adalah cari akhirat, jangan lupakan dunia. Harusnya gitu. Sehingga atas dasar ini, yang haram tinggal. Lah tujuannya, orientasinya bukan dunia. Ada pelanggaran. Kalau kerja di sini, harus di bawah mata kaki. Nah, kita ini hamba Allah. Bukan hambanya perusahaan. Bukan hambanya instansi. Mau ada apa? Nah, kasihnya seperti itu. Nah, loh kita ini hambanya yang maha kaya. Loh kita ini hambanya zat. Yang apa kita? Kita merengek-rengek, kita meminta dengan sungguh dikasih. Lah kok masih khawatir? Nah. Kerja yang di situ ada ikhtilat. Mau enggak mau. peraturan membuat atau instansi tersebut mengadakan peraturan harus seperti itu. Sementara lahan-lahan tempat kerja yang lain masih terbuka. Kalau mau kerja di pabrik ini, harus dirapikan atau dicukur jenggotnya. Misal. Ya, urusan kita dengan pabrik tersebut, dan memang Tuhannya kita siapa. Apa yang sekarang kita khawatirkan ya ikhwan? Nah, apa yang sekarang kita ini merasa cemas kalau kita mengetahui Rob kita Allah seperti itu. Namun terkadang terjadi, ya kan? Kenapa? Kurangnya iman. Kenapa kok iman kurang? Ilmunya kurang. Ya kalau gitu gencarkan lah gitu. Ya. Kalau gitu sudah tahu gitu, ya semangat datang. Semangat datang itu disertai dengan cara-caranya. Karena yang kita kejar ini barokah. Nah, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.